kang aja tegelan temen ningkula wong lagi demen. Hati sampean nyakiti sekian wis ganti kekasih pula emang ditinggal aku pula emang putus batin mong putus jemenan sampai hati sampean nyakiti sekian wis ganti kekasih pula emong ditinggal batin mong putus jemenan tulung kakang aja tegelan temen ningkula wong lagi demen.